لله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kita lanjutkan kembali kajian kitab Badaiul Masalik fi Tawdih Alfiyati Ibn Malik. Kita lanjutkan tentang dhanna wa akhwatuha. Pada pertemuan yang lalu sudah kita pelajari sampai masalah yang ke-6. Selanjutnya al-mas'alatu as-sabi'ah. Dhanna wa akhwatuha laha thalathatu ahkam. Al-i'malu wal-ilgha'u wa ta'liq. Dhanna wa akhwatuha memiliki 3 hukum. Yang pertama al-i'mal. Yang kedua al-ilgha'. Yang ketiga at-ta'liq. 3 hukum ini akan kita pelajari pada pertemuan kali ini insyaallah taala. Ats-tsaminah al-i'mal wal muradu bihi tansibul mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha fa huwal aslu wa dhalika yakunu fil jami'. Yang pertama hukum i'mal, yang dimaksud dengan i'mal itu ialah dhanna wa akhwatuha, menasabkan mubtada dan khobar menjadi 2 maf'ul bihnya. Dan ini merupakan hukum asal dan berlaku untuk semua anggota dhanna wa akhwatuha, baik yang tergabung dalam af'alul qulub maupun yang tergabung dalam af'alut tasyir wa tahwil. Semuanya memiliki hukum asal al-i'mal, menasabkan mubtada dan khobar menjadi 2 maf'ul bihnya. At-tasyiah al-ilgha wa ibtalul amal lafdan wa mahallan fil juz'ain wa dhalika lidu'fil amil bitawassutihi bainal juz'ain nahwu al-amiru dhanantu musafirun aw lidu'fil amil bita'akhurihi anha nahwu al-madinatu jamilatun hasibtu. Yang dimaksud dengan ilgha ialah batal amalnya baik secara lafaz maupun mahal di 2 bagian isim sesudahnya, disebabkan amilnya lemah karena berada di tengah di antara 2 bagian itu. Itu 2 bagian tadi maksudnya mubtada khobar ya. Contoh al-amiru dhanantu musafirun. Al-amiru mubtada, musafirun khobar. Dhanantu ilgha, tidak beramal karena lemah disebabkan berada di antara 2 bagian mubtada khobar. Atau lemah karena diakhirkan darinya. Taib nahu al-madinatu jamilatun khasibtu. Al-madinatu mubtada jamilatun khobar khasibtu ilgha, tidak beramal karena diakhirkan. Naam. Wa ilgha'ul amil al-muta'akhari aqwa min i'malihi. Kama anna i'mal al-amil al-mutawasit aqwa min ilgha'i. Wa ilgha'u jais liwujudi sababihi la wajibun. Jika amil diakhirkan, jika amil diakhirkan, maka lebih kuat ilgho daripada ikmal. Nah, jadi al-madinatu jamilatun hasibtu, itu lebih kuat, lebih bagus daripada ikmal. Daripada al-madinata jamilatan hasibtu. Dan jika amilnya berada di tengah, maka ikmal lebih kuat daripada ilgha. Jadi al-amiru dhonantu musafiran, al-amiru dhonantu musafiran. Nah, ikmalnya itu al-amiru dhonantu musafiran, itu lebih bagus daripada ilgha-nya. Al-amiru dhonantu musafiran. Ilgha sifatnya boleh jika sebabnya ada, tidak wajib. Maksudnya kalau ada amil berada di tengah antara mubtada khobar, atau amil tadi diakhirkan, maka boleh ilgha, boleh ikmal, ya. Tidak wajib ilgha. Hanya saja mana yang lebih bagus, maka dirinci. Jika amilnya ada di tengah antara mubtada khobar, maka yang lebih bagus ikmal. Jika amilnya diakhirkan, maka lebih bagus ilgha. Taib. Al-asyirah, masalah yang ke-10. At-ta'liq wa ibtalul amali lafdhan la mahallan limani'in wa huwa maji'u ma lahu sadrul kalam ba'da hadhil af'al. Yang dimaksud dengan ta'liq adalah batalnya amalan dhanna wa akhwatuha secara lafadznya saja, bukan secara mahal, disebabkan ada yang menghalanginya untuk ikmal secara mutlak. Penghalangnya adalah datangnya sesuatu yang biasa di permulaan kalam setelah dhanna wa akhwatuha. Wal mawani iyama yati, penghalang-penghalang dhanna untuk ikmal secara mutlak sebagai berikut. Awalan la an-nafiyah al-waqi'ah fi jawabi qasam, adanya la nafiyah yang terletak pada jawab qasam. Nahu alimtu wallahi la salimun fil madrasati wala khalilun. Perhatikan baik-baik. Setelah alim tu, ini ada la nafiyah yang terletak pada jawab qasam. La salimun itu jawab qasam. Qasamnya ialah wallahi. Maka la salimun enggak boleh la saliman. Wala khalilun enggak boleh wala khalilan. Taib. Secara lafaz enggak kelihatan nasabnya Salim dan Khalil tadi, tetapi secara mahal, maka mahal nasab menjadi maf'ul bih sadda masaddal maf'ul lain. Di la Salim fil madrasah itu mahal nasab menjadi maf'ul bih alim tu sadda masaddal maf'ul lain, namanya ta'liq. Karena setelah alim itu ada la nafiyah yang terletak pada jawab qasam. Wallahi itu qasamnya, la salim menjawab qasamnya. Athani in an-nafiyah al-waqi'ah fi jawabi qasam. Yang kedua adanya in nafiyah yang terletak pada jawab qasam. Nahu alim itu wallahi in aliyun hadirun, maka terjadi ta'liq. in adiyun hadirun mahal nasab maful bi sadda masadal mafulai. Atharis ma'an nafiyah terletak setelahnya ada manafiyah. Nahu qawli ta'ala laqad alimta maha ula'iyantikun. Setelah alimta maha ula'iyantikun ada manafiyah, ya. Maka ta'lik maha ula'iyantikun mahal nasab maful bih sadda masadal mafulai. Arabi lam ibtida adanya lam ibtida sesudahnya. Nahu alimtu ala akhuka mujtahidun. Ala akhuka mujtahidun mahal nasab maful bi sadda masadal mafulain karena ada lam ibtida. Al khamis lamul qasam adanya lam qasam sesudahnya. Nahu alimtu layansurannallahu al-mu'minina. Layansurannallahu al-mu'minin mahal nasab maful bih sadda wasatul mafulai karena ada lam qasamnya. As-sadis kam al-khabariyah sesudahnya ada kam khabariyah. Nahu qawli ta'ala alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun. Setelah yarau ada apa ini? Kam khabariyah yang artinya ialah kathir. Tidakkah mereka meyakini banyak sebelum mereka yang kami binasakan dari generasi-generasi. Nah, ahlakna qablahum mahal nasab. Ya. Maful bih sadda masadal mafulai. Karena setelah yarau ada kam khabariyah. As-sabi al-istifhamu bil harfi. Yang ketujuh sesudahnya ada huruf istifham. Al-istifham bil harfi itu maksudnya huruf istifham. Nahwu qawli ta'ala wa in adri aqaribun am ba'idun ma tu'adun. Setelah adri ada hamzah istifham, ya. Hamzah istifham itu huruf istifham. Maka qaribun mahal nasab maful bih sadda masadal mafulain. Adri ta'lik. Ats-tsamin al-istifhamu bil ismi. Yang ke-8 adanya isim istifham. Nahu qawli ta'ala wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu adaban. Setelah ta'lamunna ada ayyuna. Ayyun itu isim istifham, ya. Ayyuna ashaddu adaban mahal nasab maful bi sadda masadal mafulain. Ta'lamunnanya ta'lim. Atasi lau setelahnya ada lau. Nahu alimtu lau annani zurtuka al-akram tani. Setelah alim itu ada lau. Maka annani zurtuka maful bih sadda masadal mafulai. Alim itu ta'lik. Al-asyir la'alla. Yang ke-10 adanya la'alla sesudahnya. Nahwu qawli ta'ala wa in adri la'allahu fitnatul lakum. Nah, fitnatul lakum mahal nasab maful bih sadda masadal mafulain. Adri ta'lik. Jadi kalau ada salah satu dari 10 ini sesudah dhanna wa akhwatuha, maka dhanna wa akhwatuha mengalami apa ini? Ta'lik. Secara lafad amalnya batal, tapi secara mahal tetap beramal. Mahal nasab maful bi sadda masadal mafulai. Wa ta'lik wajib inda wujudi sababihi. Hukum ta'lik itu sifatnya wajib jika ada sebabnya. Kalau ilgha hukumnya apa? Jaiz. Kalau ta'lik wajib. wala yadkhulul ilgha'u wala ta'liku fi syai'in min af'ali tasyir wa tahwil. Hukum ilgha' dan ta'lik tidak berlaku sama sekali pada af'alu tasyir dan tahwil. Jadi dhanna wa akhwatuha yang terbagi menjadi dua, itu af'alul qulub dan af'alu tasyir wa tahwil. Ternyata untuk hukum ilgha' dan ta'lik tidak berlaku untuk af'alu tasyir wa tahwil. Af'alu tasyir wa tahwil hanya berlaku padanya satu hukum. Apa itu? I'mal, beramal. Tidak ada ta'lik padanya, tidak ada ilgha'. Naam. Al-mas'alatu al-hadiyah asrah, masalah yang ke-11. Ya juzu hadful maf'ulain au ahaduhu au ahadihima ikhtisaran li dalilin. Boleh salah satu maf'ul boleh dua maf'ul bidhanna atau salah satunya dibuang dengan tujuan untuk meringkas jika ada dalil yang menunjukkannya. Nahu qawli ta'ala aina syuraka yalladina kuntum taz'umuna. Taz'umuna itu termasuk dhanna wa akhwatuha. Mana dua maf'ul bihnya? Dibuang karena ada dalil yang menunjukkannya, ya, untuk diringkas ai taz'umuna hum syuraka'i. Dhamir hum maf'ul bih yang pertama, syuraka'i maf'ul bih yang kedua, ini dibuang. Wa nahwu hal dhonanta ahadan qa'iman fataqulu dhonantu zaidan. Nah, dhonantu zaidan di sini maf'ul bih-nya cuma satu, yang lainnya dibuang, diringkas karena ada dalil yang bisa menunjukkannya. Ai dhonantu zaidan qa'iman. Fa illam yadulla dalilun 'alal hadfi lam yajuz la fihima wala fi ahadihima. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan maka tidak boleh dibuang. Tidak bisa ditakdirkan, tidak bisa dikira-kirakan kemana keberadaannya. Kita kesulitan untuk mendatangkan takdirnya, maka tidak boleh dibuang dua-duanya atau salah satunya. Wadzalika qauluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, wala tujizuna bila dalili sukuta maf'ulaini au maf'uli. Tidak boleh di sini tanpa ada dalil yang menunjukkan engkau membuang dua maf'ul bih atau satu maf'ul bih. Nah, al-mas'alah itu asalnya tasah, masalah yang ke-12, masalah yang terakhir. Qad yatadammanul qawlu makna dhon. Terkadang lafad qala yakul mengandung makna dhonna ya dhunnu, ya. Fayansibul mubtada'a wal khobar maf'ulain kama tansibuhuma dhonna. Lafad qawl bisa menasobkan mubtada' khobar sebagai dua maf'ul bihnya, sebagaimana dhanna wa akhwatuha mampu menasabkan mubtada' khobar. Wa dhalika bi arba'ati syurut, tapi harus memenuhi 4 syarat. Nah, qala yaqulukan biasanya artinya apa? Berkata, ya. Nah, ini terkadang maknanya itu menyangka dan bisa beramal seperti dhanna. Menasabkan dua, menasabkan mubtada' khobar menjadi apa ini? Dua maf'ul bih-nya. Tapi harus memenuhi 4 syarat. Oke, perhatikan syaratnya. Kalau syaratnya terpenuhi, maka waspada. Hah? Itu lafad qawul beramal seperti dhanna. Al-awwal, syarat yang pertama, ayyakun al-fi'lu mudhari'an. Fi'ilnya harus berbentuk mudhari', yakni yakulu. Gak boleh qala, ya. Athani ayyakuna lil mukhatab, harus untuk mukhatab, berarti takulu. Enggak boleh yakulu. Nah. Salis ayakuna masbukan bistifham. Harus didahului oleh istifham. Nah. Arabi yang keempat Allah yufsal bainahuma ay bainal istifham wal fi'li bi ghairi dharfin aw jarin wa majrur am ma'mulin ma'mulil fi'li fa in fusila bi hadima lam yadur. Antara istifham dan fi'ilnya tidak boleh dipisah dengan apapun kecuali kalau dharf atau jar majrur atau ma'mulul fi'l. Kalau dipisah dengan ini enggak apa-apa ya. Jadi harus berubah fi'il mudhari, harus menunjukkan mukhatab, yakni takulu. Harus didahului oleh apa ini? Istifham atakulu. Nah, gitu ya. Kemudian antara istifham sama takulu tadi enggak boleh dipisah dengan apapun kecuali yang misah dharaf atau jar majrur atau ma'mulul fi'li. Nahu atakulu amran muntaliqan. Apakah engkau menyangka Amr telah pergi? Ya, Amran maful bi yang pertama, muntaliqan maful bi yang kedua. Wa hadza madhhabu 'amatil Arab. Ini pendapat kebanyakan atau keumuman kaubilah Arab. Wa dhahaba Salim ila annal qaul qadhon mutlaqan. Ai sawa'un kana mudhari'an am ghairu mudhari'. Kalau Bani Salim berpendapat lafaz qaul sama seperti dhanna secara mutlak, baik berbentuk fi'il mudhari' ataupun tidak. Ini si Salim ini nah. Nah, qul dha musfiqa. Qul dha musfiqan. Bukan katakanlah, tapi artinya apa ini? Anggaplah orang ini sangat perhatian. Da maful bi yang pertama, musfiqan maful bi yang kedua. Ini pendapatnya Qabilah Salim. Kalau Qabilah Arab yang lain harus memenuhi empat syarat tadi, ya. Nah, wa dzalika qauluhu rahimahullah. Inilah yang dimaksud ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa ujriyal qaulu kadanna mutlaqo inda salimin nahu qul dza musfiqa. Lafaz qaul diberlakukan seperti dhanna secara mutlak menurut Bani Salim. Seperti contoh qul dza musfiqa. Anggaplah orang ini sangat perhatian. Da maful bi yang pertama, musfiqan maful bi yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang dhanna wa akhwatuha. Pembahasan berikutnya tentang a'lama wa ara yang memiliki tiga maful bi, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.